Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Baik, kita kembali membaca dan mempelajari kitab Al-Fara'id Al-Muyassar. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, halaman yang ke-26 ya. Mulahadhatun muhimmatun. Di sini ada beberapa catatan penting. Penting untuk kita fahami, penting untuk kita ketahui. Yukhalibul ikhwatu li ummin ghairahum minal warathati fil umurit taliyah. Saudara-saudara seibu, tergambar saudara-saudara seibu, ya. Saudara-saudara seibu berbeda dengan selainnya dari ahli waris. Jadi untuk saudara-saudara seibu ini ada sisi perbedaan dengan selainnya dari ahli waris pada beberapa perkara berikut ini. Yang pertama, perbedaannya. Zakaruhum la yu'assibu unsahum. Jenis laki-laki dari mereka tidak menjadikan jenis perempuannya atau tidak, iya, tidak menjadikan jenis perempuannya menjadi asobah, tidak. Iya, jenis laki-laki dari saudara-saudara seibu tidak menjadikan jenis perempuannya dari saudara-saudara seibu menerima ta'sib, sisa, tidak. Iya. Sebagaimana ketika itu terjadi pada saudara sekandung, misalkan, ya kan, saudara sekandung ini kan menjadikan saudari sekandungnya menerima apa, sisa, ya kan. Begitu juga pada anak laki-laki menjadikan anak perempuan menerima apa, sisa. Cucu laki-laki bersama cucu perempuan menjadikan cucu perempuan ini apa, menerima sisa. Kaidahnya bagaimana? Lidzakari mithlu hablil unsayyain, laki-laki dua kalinya perempuan. Adapun pada saudara saudara seibu ini nggak berlaku. Nah, sehingga kalau di sana ada orang meninggal, ya, meninggalkan misalkan suami, ya, kemudian meninggalkan bapak, seorang mati meninggalkan suami, kemudian meninggalkan pula misalkan saudara laki-laki seibu dan saudari perempuan seibu, maka suaminya setengah, ya, kemudian saudara laki-laki seibu dan saudarinya itu dua orang. Berapa berarti kalau dua orang? Sepertiga dibagi rata. Dibagi rata. Ya, gitu. Paham ini? Maksud poin yang pertama. Jadi jenis laki-laki dari saudara-saudara seibu tidak menjadikan jenis perempuannya menerima sisa, tidak. Tapi cara pembagiannya disamakan. Disamakan. Iya, ada farm. Iya. Kalau Ya, khusus. Khusus ibu saja, yang laki dan perempuannya tidak dibeda-bedakan. Paham ini? Kaidahnya tadi kalau satu orang sepernah, dua orang atau lebih, sepertiga. Sepertiga dibagi rata, laki dan perempuan sama, enggak ada bedanya, ya. Paham ini? Poin yang pertama. Jadi jenis laki-lakinya tidak menjadikan jenis perempuannya menerima sisa. Kemudian yang kedua, la yufaddalu zakaruhum ala unsahum fil irsi. Baliyarithuna bisawiyah. Jenis laki-laki dari saudara-saudara seibu tidak dilebihkan di atas jenis perempuannya dalam warisan. Bahkan mereka mewarisi bisawiyah dengan sama rata. Paham ini? Jelas ya? Poin yang kedua ini. Jadi yang laki-lakinya tidak dilebihkan dari yang perempuannya, tapi dalam pembagian disamakan. Siapa mereka? Saudara-saudara seibu bahasanya, ya. Kemudian yang ketiga, yarithuna ma'an adlau bihi wa hum al-ummu ma'an al-qa'idata kullu man adla biwarithin hajabahu dhalika al-warith. Mereka saudara-saudara seibu dan saudarinya sekaligus, saudara-saudara seibu dan saudari-saudara seibu, mereka yarithun, mengambil warisan, dapat warisan. Ma'man adlau bihi wa huwa al-um, bersama orang yang ia menyambung ke mayit dengannya, yaitu ibu. Maksudnya saudara-saudara seibu ini tetap mewarisi meskipun ada ibu. Ibu kan jalurnya saudara seibu kan, untuk bisa sampai ke mayit. Ya, anda ulangi. Ya, bahwasanya mereka saudara-saudara seibu mewarisi bersama orang yang ia menyambung dengannya, bersama orang yang ia sampai ke mayit lewatnya, yaitu ibu, meskipun masih ada ibunya. Saudara-saudara mati ya, meninggalkan suami, meninggalkan ibu, meninggalkan saudara seibu. Suami sendirian bagaimana? Setengah. Ibu enggak ada. Ibu bagaimana? Lihat di situ enggak ada cabang. Saudaranya misalkan cuma satu lah ya. Berarti ibu sepertiga. Nah, saudara seibunya dapat satu orang seperenam. Di sini dia kan nyambung lewat kemayit lewat ibu. Ibunya masih ada, dianya dapat gitu. Tetap dianya dapat. Paham gini? Ya. Kalau belum paham kita ulangi lagi. Jadi saudara-saudara si ibu, kita ini tulis saja ya. Ini mayit. Ini ibu. Ya, ini mayit ini ibu. Ibu ini punya anak selain ini. Ya. Ini misalkan pernah menikah dengan ini bapak. Ya, kemudian ini meninggal apa sesuai, ya kan? Ibu ini meninggal lagi dengan apa? Dengan bulan. Ya. Ini dari sini, melahirkan anak. Nah, sekarang ini namanya Zaidun. Ya, Zaid. Nah, berarti kan baik-baik? Ya, diagramnya. Si mayit, lihat ini mayit, ini ibunya mayit. Ya, ibunya mayit ini punya anak dari bapak yang berbeda. Iya kan, bapaknya berbeda. Kan saudara si ibu. Berarti bapaknya beda, ibunya sama. Contoh lagi nih. Ada seorang si Zaid dan si Hindun menikah ya, punya anak. Namanya Ahmad. Ahmad, iya. Kemudian setelah itu meninggal misalkan Ahmadnya. Atau sebelumnya meninggal dulu si siapa tadi? Zaid. Bapaknya Zaid meninggal. Kemudian ibunya Zaid ini menikah lagi sama si Muslim misalkan ya. Punya anak. Ya namanya misalkan di sini. Siapa namanya? Misalkan namanya Salim misalkan ya. Nah. Maka si mayitnya misalkan mayitnya namanya siapa dulu? Muhammad lah. Ya Muhammad. Nih, perhatikan. Si Muhammad punya ibu dan punya bapak. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal lagi. Dengan si siapa misalkan? Ya, dengan si A lah. Kemudian dari hasil pernikahan ini lahir Salim. Berarti Salim kan saudara si ibu dengan Muhammad itu kan. Nah, itu. Ya. Ah, ini Salim kan berarti dia sampai ke Muhammad lewat ibu kan. Ya. Nah, si Salim ini saudara si ibu tetap dia dapat warisan meskipun masih ada ibunya. Yang ia sampai kemayit lewat ibu ini. Paham ini? Ya. Jadi saudara-saudara seibu mereka mewarisi bersama orang yang mereka sampai kemayit melalui dia. Meskipun kaidah umumnya katanya kullu man adla biwarisin hajabahu dzalika alwaritu. Setiap orang yang menyambung lewat ahli waris, yeah. Maka ahli waris ini yang dia menyambung lewat dia menghalangi dia, seperti kakek. Kakek kan dia dapat waris karena menyambung lewat bapak, ya kan? Karena dia menyambung lewat ahli waris bapak. Kalau masih ada bapak ya kakek nggak dapat. Ini kayak ada umumnya gitu. Atau nenek, dia kan dapat waris dengan perantara ibu. Maka kalau masih ada ibunya ya nenek nggak dapat. Atau cucu, ya kan cucu laki-laki, dia kan cucu laki-laki atau cucu perempuan. Ya. Kalau dia ternyata didapat di sana di atas ya ada anak laki-laki ya sudah nggak dapat. Gitu. Ya. Nah, itu maksud dari ucapan di sini. Setiap orang yang menyambung lewat ahli waris tertentu, maka ahli waris tertentu ini menghalangi dia kalau dia masih ada. Paham ini? Ya. Nah, itu. Tapi ini dikecualikan. Saudara-saudara seibu ini dikecualikan. meskipun ia menyambung lewat ibu dan ibunya masih ada, tetap dapat warisan. Dan juga selain pada saudara, ini juga terjadi pada nenek dari bapak. Nenek ini tetap dapat meskipun bapak masih ada. Jadi yang menggugurkan nenek itu ibu, ataupun bapak tidak menggugurkan. Paham kan? Jadi nenek meskipun masih ada bapak tetap dapat. Ini ya, pendapat ini disahihkan oleh Syekh Al-Fauzan rahimahullah. Ya, disebutkan oleh beliau dalilnya, dan itu yang zahir yang tampak dari mazhabnya Al-Hanabilah, yaitu bahwasanya ibu tidak gugur dengan sebab bapak. Karena ada riwayatnya di sini, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala fil jaddi ma fiha, bahwa beliau Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhu, beliau berkata tentang nenek bersama anaknya, ya berarti bersama bapak kan, ya annaha ya awwa annaha awwalu jaddah at'amaha Rasulullah sulusan, itu adalah nenek pertama yang dikasih makan oleh Rasulullah sebanyak 1/6. Ma'abniha, meskipun masih ada anaknya, si bapak masih ada. Wabnuha hai, dan anaknya masih hidup. Paham enggak? Ya. Bahwasanya nenek adalah orang pertama af'amaha Rasulullah, yang Rasulullah berikan jatah sebesar 1/6 bersama anaknya. Sebab bapaknya mayit tadi kan. Wabnuha hai, dan anaknya masih hidup. Nah, jadi nenek meskipun masih ada bapak, bapak kan anaknya nenek. Iya, tetap nenek dapat. Eh, ini insyaallah yang roji gitu. Ya, ini pilih oleh jumhur. Ya. Paham ini? Nah. Kemudian yang berikutnya. Yang keempat ya. Zakaruhum wasala ilal mayyiti bi unsa wa yarithu. Bi khilafi ghairihim kabnil binti masala. Jenis laki-laki dari saudara laki-laki. Jenis laki-laki dari saudara laki-laki wasala ilal mayit, sampai ke mayit di unsa lewat jalur perempuan, lewat ibunya, ya kan? Betul enggak? Wayari, dan dia tetap waris, tetap dapat warisan meskipun lewat jalur perempuan. Paham enggak ini? Jenis laki-laki dari saudara laki-laki itu sampai ke mayit lewat perempuan, lewat ibu kan? Iya. Ini tetap mewarisi dia. Bikhilafi ghairihim, berbeda dengan selainnya. Seperti ibnul bint, anak laki-laki dari anak perempuan. Enggak dapat dia. Cucu laki-laki dari anak perempuan enggak dapat, kenapa? Karena nyambung lewat perempuan. Tapi saudara laki-laki atau saudara perempuan yang menyambung lewat perempuan tetap dapat. Ya kan? Saudara laki-laki si ibu, kan dia nyambung lewat ibu, lewat perempuan, tapi tetap dapat. Tapi kalau cucu laki-laki dari anak perempuan enggak dapat. Kenapa? Nyambungnya lewat perempuan. Itu di antara perkara yang tersendiri pada apa? Saudara seibu. Wah, itu. Ini yang perlu antum pahami ya, yang beda ini ya. Kemudian yang berikutnya, ya tandi berikutnya, catatan berikutnya. Idza ijtama'at zaujatun taqasamna fardhal wahidah, ya ar-rubu'a aw ath-thumna. Apabila berkumpul beberapa istri, 2, 3 ataupun 4, maka mereka saling berbagi dengan satu fard, satu jatah. Jatahnya 1/4 kalau enggak ada anak, dibagi rata, atau 1/6, 1/8 kalau ada anak dibagi rata juga. Jadi dengan bertambahnya istri tidak bertambah jatah mereka, tetap jatahnya. Kalau si mayit berarti suaminya ya, mati tidak meninggalkan anak, ya 1/4 dibagi rata, istri 4. Gitu kan? Gitu. Kalau ada anak 1/8 dibagi rata juga. Ini insyaallah enggak sulit cara menghitungnya, nanti insyaallah lah. Belakang-belakang. Kemudian yang berikutnya, idza ijtama'at jaddatun wa kunna mutasawiyatin fi darajati taqasamna as-sudusa. Apabila berkumpul beberapa orang nenek, jaddat itu jamak. Apabila berkumpul beberapa orang nenek, dan yang sahih bahwasanya nenek itu bisa berkumpul 3 nenek. Mungkin para buyut kayaknya dia. Sebagian menyatakan hanya 2 saja gitu, dari ibu 1, dari bapak 1. Tapi yang rajih 3. Yang paling banyak ya gitu, paling banyaknya. Nih, kalau pada tingkatan nenek bapaknya, ibunya bapak, ibunya ibu sih 2 kan. Tapi semakin naik kan bisa 3 di situ. Dari bapak bercabang 2. Ya, ibu, bapaknya bapak. Ya, gitu kan. atau ibu ibunya bapak, ya. Kemudian ibu ibunya ibu, ya. Baik, kita baca lagi di sini. Apabila berkumpul beberapa orang nenek, wa kunna mutasawiyatin fi darajat, dalam keadaan mereka sederajat, sederajat. Ya, sederajat nenek-nenek buyut-buyut gitu. Maka taqasamna sudus, mereka berbagi dalam seperenam. Nenek kan jadi seperenam, ya kan? Berbagi ini seperenam, dua orang atau tiga orang. Ya. Wa in kunna ghayra mutasawiyatin fi darajat, adapun kalau neneknya tidak sederajat, satunya nenek, satunya buyut, misalkan ya. Fainal qurba min jihatil um tusqitu al bu'da. Maka nenek yang terdekat dari arah ibu, berarti ibunya ibu, ya kan? Apabila saya ulangi, neneknya tidak satu derajat, maka yang lebih dekat dari arah ibu ini menggugurkan tusqitu al bu'da, menggugurkan iya nenek yang lebih jauh dari arah bapak. Misalkan ada nenek dari ibu jalurnya, ibu ibunya ibu, satunya buyut, ibu bapaknya bapak. Kalau dengan ibu ibunya ibu nenek, ini satunya buyut kan? Iya. Ibu ibunya ibu. Berarti apa? Nenek, ya kan? Ibu ibunya ibu. Nenek kan? Tapi lewat ibu. Satunya misalkan ibu bapaknya bapak. Ini mana yang lebih dekat? Ibu ibunya ibu atau bapak bapak bapaknya? Ya jelas. Yang lebih dekat yang ibu itu kan, yang satunya nenek gitu, nenek, ibu, ibu, ibunya mayit gitulah, ibu, ibunya mayit gitu ya, salah tadi. Yang nenek, ibu, ibunya mayit, berarti kan nenek. Yang satunya, ibu, bapak, bapaknya mayit. Ah, berarti kan ini kan jauh. Maka nenek yang dari ibu ini menggugurkan buyut tadi, buyut perempuan yang lewat jalur bapak. Ya, perlu diusnya, kita sudah paham. Iya, iya. Jadi yang dari ibu ini menggugurkan yang dari bapak yang lebih jauh tadi. Nenek yang nyambungin lewat ibu, iya, menggugurkan buyut yang lewat bapak. Iya. Terus bagaimana? Sebaliknya enggak gitu. Nah, ada khilaf di situ. Walan akas, katanya tidak sebaliknya. Maksudnya kalau misalkan di sana ada nenek dari bapak dengan buyut dari ibu, ini nenek dari bapak ini enggak menggugurkan buyut dari ibu katanya. Ini satu pendapat. Ada khilaf memang di sana. Meskipun enggak sederajat. Kelihatannya agak uyang nih. Ya betul. Nah gitu. Jari-jari nenek dari bapak. Ya. Satunya buyut dari ibu, tapi lewat ibu semua. Ini menggugurkan enggak gitu? Nenek ini di sini yang dipilih, dan itu disebutkan di sini madhabnya Al-Malikiyah dan juga madhabnya Syafi'iyah. Itu bahwasanya tidak menggugurkan, tapi berserikat. Nenek dengan buyut ini, nenek dari bapak dengan buyut dari ibu berserikat. Meskipun tingkatannya lebih dekat nenek. Ya, paham enggak? Nah. Nah, kalau dibalik enggak bisa. Ya, kalau balik menggugurkan. Kalau misalkan neneknya dari ibu, buyutnya dari bapak, gugur apa buyut ini, ya. Paham itu? Iya. Sebagian ada yang pendapat sama gitu. Ada khilaf di situ. Ada khilaf, tapi yang dipilih di sini demikian. Lal aksu, tidak sebaliknya. Ini pendapatnya Syafi'iyah wal Malikiyah gitu. Kalau Hanabilah dan Hanafiyah, dan salah satu dari pendapatnya Asy-Syafi'iyah, karena Asy-Syafi'iyah punya dua pendapat, rasanya sama. Yang dekat menggugurkan yang jauh tanpa dibedakan. Nih ya. Nih. Apa sih alasannya gitu? Kok nenek dari bapak tidak menggugurkan buyut dari ibu gitu? Nah, kalian mau tahu, kita bacakan ya di sini, disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan rahimahullah dalam kitabnya ya At-Tahqiqat Al-Mardiyah fil Mabahith Al-Fardiyah, kata beliau. Wa in kanat ab'ad, meskipun buyut ini dari ibu lebih jauh, tapi fa hiya aqwa, tapi dia kuat gitu. Likauni um aslan, karena ibu ini asal penyebab warisannya para nenek. Ya. Maka disamakan dengan buyut yang lebih dekat mayit. Tapi ada pendapat yang lain tadi, ya ada pendapat yang lain, pendapat yang Hanabilah, anak Hanafiyah, ya bahwasanya sama, ya yang dekat menggugurkan yang jauh tanpa dibedakan. Ya, kan. Ya silakan tentang prakteknya dibahas secara keluargaan, gitu kan. Mana kira-kira yang lebih maslahat ini? Kemudian yang berikutnya, al-jaddu al-fasid, nenek yang rusak, kakek yang rusak. Yang rusak itu bukan rusak padanya, bukan ini. Tapi ghairul waris, kakek yang tidak mewarisi. Apa batasannya ini? Al-jaddul fasid, kakek yang fasid, rusak, maksudnya ghairul waris, kakek yang tidak mewarisi. Ya, tidak berarti enggak diakui kekakeannya, enggak. Diakui gitu, cuma enggak waris. Bukan ahli waris. Siapa itu al-jad al-fasid? Jad yang fasid yang tidak mewarisi? Katanya huwallazi bainahu wa bainal mayit unsa. Yaitu kakek yang antara dia dengan mayit ada jenis perempuan. Seperti abul bapaknya ibu. Bapaknya ibunya mayit maksudnya. Berarti kan ini kakek untuk sampai ke mayit lewat perempuan ibu. Hah? Maka enggak dapat. Pokoknya setiap kakek yang nyambungnya sampai ke mayit ada perempuannya, enggak dapat. Paham enggak? Soalnya tadi kan, nah berarti apa ini? Kakek dari ibu. Enggak dapat kakek dari ibu. Kenapa? Karena dia lewat ibu gitu. Ibunya enggak dapat. Iya. Kemudian al-jadd al-fasidah. Sekarang nenek yang fasidah, nenek yang enggak dapat waris. Lihat batasannya. Hiya allati bainaha wa bainal mayyit jaddun fasid. Mithlu ummu abil Ya. Kakek yang fasid yang enggak mewarisi kakek lagi. Ingatkan kalau ada salah sebut ya. Al-jadd al-fasidah, nenek yang fasidah yang tidak mewarisi adalah nenek yang antara nenek dengan si mayit ini, antara nenek dengan si mayit. Jadi kalau dalam bahasa faraid nenek itu jangan terbatas pada ya setelah ibu aja ya, atau setelah bapak, luas. Nenek, buis, nenek semua, jadda semua. Jadi nenek yang rusak yang gak dapat warisan adalah nenek yang antara si nenek ini dengan si mayit dihalangi oleh jadd al-fasid, oleh kakek yang rusak, ya kakek yang gak mewarisi. Ya, paham ini? Ya, contohnya ummu abin ibu dari bapaknya ibu. Berarti ini apa? Buyut, ya buyut perempuan yang menyambung lewat kakek laki-laki jelas ya. Kemudian lewat ibu. Kalau ditanya, ya atau bahasanya dulu apa nih yang antum enaknya? Ibu dari bapaknya ibu mayit. Berarti kan buyut perempuan yang nyambung lewat kakek, yang nyambung lewat ibu. Dapat enggak buyut perempuan? Enggak dapat. Kenapa? Karena di situ dia terhalang oleh ab di sini kakek yang fasid. Kenapa kakek yang fasid di sini? Abun, karena kakek dengan si mayit terhalang oleh ibu. Nah, gitu sudah. Ya, soal enggak terlalu sulit kok. Ya, sampai di sini paham? Abang, kalau ada yang mau tanyakan, kalau ada yang kurang jelas, tanyakan. Kalau perlu digambar, gambar. Jadi tidak semua kakek nenek dapat, ya. Tidak semua kakek nenek dapat. Ya. Ini kadang sebagian orang melihat rincian kayak gini, wah, ruwet dah, sudah. Nyerah sudah. Jangan cepat nyerah. Ya. Ya, kita contoh berarti ya, istrinya 4. Pak Adon, siapa contohnya, Pak? Jangan. Seorang mati meninggalkan abun ya. Apa abun? Bapak umun aja deh. Ya, umun. Kemudian meninggalkan apa? Istri. Berarti zaujah ya. Berapa istrinya, Pak Adon? 3, 4? 4. Ya, mantap. Kemudian juga meninggalkan paman ya, amun. Aman apa artinya? Amun. Apa paman? Am. Lihat. Berapa jadi ibu? Sini kasusnya seorang mati meninggalkan ibu, istri 4, paman 1. Ibu berapa? Kalau ibu lihatnya kemana? Ke bawah, cabang ada enggak? Enggak ada. Samping contohnya enggak ada. Berarti berapa skor? 3. Nah, ibu kan 1/3, 1/6, 1/3 sisa. Nah, ini kan kasusnya enggak ada anak, enggak cucu enggak ada, saudara enggak ada, 1/3. Istri, berapa istri? 4. 4 kenapa? Karena karena enggak ada cabang yang mewarisi. Paman, bagaimana? Si sisa F sajalah. Nah. Di sini penyebutnya kan sepertiga, seperempat, tiga, empat, apa hubungannya nih? Tamadun, tabayun, tadakhul, tawafuq. Tabayun, kalau tabayun apa kan? Tiga kali empat. Jadi berapa tiga kali empat? 12. Sekarang sepertiga dari 12 berapa? 4. Seperempat dari 12 berapa? 3. Ada masih ada sisanya buat Taman? Ya, 12 kurangi 7 berapa? 5. Sekarang ada pecahan enggak? Ada pecahan enggak terjadi di sini? Ada. Di mana pecahannya terjadi? Di istri. Jatahnya 3 orang yang 4, pecah enggak? Nah, untuk menyelesaikan pecahan ini, jadi kalau ada pecahan itu harus diselesaikan. Caranya jumlah istri berapa dari kepalanya? 4. 4 ini diangkat ke atas tuh. Di samping asal masalah dikalikan asal masalah. Berapa jadinya? 14. Hah? 48. Ini namanya asal masalah yang baru, 48 ini. Yang lamanya ditinggalkan. Hal ini. Nah. Tinggal ambil itu ulang, itu ulang 48. Misalkan seperti 3 dari 48. Ini kelamaannya langsung aja 4 kali 4. 16. Ya. 4 kali 3. Loh, kan 3 jadi 4. Berapa? 12. Berapa? 12. Ini am 5 kali 5? 20. Sekarang ada pecahannya? Enggak ada. Lihat, zauja 12, orangnya 4. Bisa? 3 kali 12 berapa? 3. Berarti masing-masing 3 3 3 ini 3 4 4 8. Gitu. Mana Pak Don? Sulitnya di mana? Gampang? Jadi ini kan kepalanya kan ada 4 istrinya. 4-nya diangkat di samping asal masalah, dikalikan asal masalah dihasilkan yang baru. Nah, 48 kan? Ya, kalau antum mau dari 1/3 dari 48 boleh, tapi kan lama. Kalau ini kan langsung ya 4. Nah, dari 3. Nah, yang 5. Nah. Kalau untuk kesini juga boleh, 4 dari 48 cuma kan hitungnya agak susah. Ya. Al-irsu bitaksib. Maghrib jam berapa maghrib? Kemudian lagi ya, sudah kita lanjutkan. Sudah lewat dari kita penjelasan tentang ahli waris yang mereka mewarisi dengan al-fard, jatah yang telah ditentukan. Berapa jatah, jumlah jatah yang ditentukan dalam syariat? Sebutkan yang pertama apa? Yang paling gedenya dulu? Setengah. Gedenya mana? 2/3 dan setengah? Dulu, gede dulu. 2/3. Setengah. Perempat. Iya. Setengah. Apa? Seperempat. 2/3. Setengah. Sepertiga. Seperempat. Seperenam. Seperdelapan. Ada 6 saja cuma. Kalau yang butuh waktu menghafal 6 hari ya sehari. Apa dulu yang 1/6, sabar dulu ini besok lagi 1/4 siapa? Kalau kita enggak ada sungguhan untuk menghafal ingat-ingat ya sudah ada lempar. Kalau kita ada keinginan yang buat insyaallah bismillah disertai dengan doa ya. Al-irsu bitaksib. Sekarang kita membahas ya macam waris yang kedua yaitu warisan dengan taksib. Warisan dengan apa yang sisa. Iya, apa yang tersisa. At-ta'sib huwa al-irfu bila taqdirin. Ta'sib adalah warisan tanpa ketentuan. Ya sisa kan enggak ada ketentuan. Ya kan? Wal asabah, sedangkan asabah bedakan istilah-istilah ini ya. Kalau ta'sib itu warisan yang tidak ada ketentuan. Kalau asabah hum man yaritu bila taqdir. Asabah itu orang-orangnya. Jamak satu orangnya yang menerima sisa disebut asib. Banyaknya orangnya asabah gitu. Siapa asabah hum man yaritu bila taqdirin. Yaitu orang yang mewarisi tanpa batasannya ditentukan. Iya. Aqsamul asabah, macam-macam asabah. Jadi asabah itu ada beberapa macam. Ya. Wa tanqasimul asabatu ila thalathati aqsam. Asabah itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama al-asabatu binafsi. Al-asobatu binafsi, orang yang dia menerima asobah binafs dengan sendirinya tanpa sebab yang lain. Itu al-asobah binafs. Di sini ada definisi atau bobitnya batasannya. Al-asobah binafs ini diingat-ingat ya istilah ini. Apa itu wahum man yarithuna bitasib min ghairi hajatin ila man yu'assibuhum. Itu orang yang mewarisi ta'sib sisa tanpa butuh kepada orang lain yang menjadikannya mewarisi sisa. Artinya dia mewarisi dengan dirinya sendiri, dengan sebab dirinya sendiri, bukan karena sebab orang lain. Paham ini? Itu al-ashabah bin nafas, orang-orang yang mewarisi sisa dengan sebab dirinya sendiri, bukan karena sebab yang lain. Siapa saja mereka? Ingat ini. Siapa saja al-ashabah bin nafas? Huahum jami'ul warithina minar rijali. Itu semua ahli waris dari jenis laki-laki. Semua ahli waris dari jenis laki-laki. Mereka ashabah dengan sendirinya. Ma'ada zauja wal akha li'um. Kecuali yang dikecualikan. Suami, ini meskipun laki-laki, tapi dia ahlul fard, ya kan? Bukan ashabah. Kecuali juga saudara seibu. Nah, itu bukan ashabah. Jadi kalau ditanya siapakah mereka golongan yang menerima sisa ashabah bin nafas dengan sendirinya? Semua jenis laki-laki. Dari atas, ya, asal ataupun fara' ataupun dari hawashi, saudara, paman. Kecuali suami dan saudara seibu. Ini meskipun laki-laki, tapi bukan ashabah. Ahlul fard, dua orang ini. Paham ini? Nah, wa tudafu ilaihim al-mu'tiqatu fa yasiru 'adaduhum 14 warithan. Ditambahkan lagi satu lagi ashabah bin nafs ini, yaitu al-mu'tiqah, seorang tuan perempuan. Apabila ada seorang wanita punya budak, membebaskan budaknya, maka dia juga ashabah. Ashabahnya bin nafs meskipun dia perempuan. Maka jadilah jumlah mereka ashabah ya 14 ahli waris ya. Nanti bisa merincinya lah. Bapak, kakek, ya kan? Anak laki-laki, cucu laki-laki. Kemudian juga ada saudara laki-laki sekandung, anak-anaknya, saudara laki-laki sebapak, anak-anaknya, paman anak-anaknya gitu. Ya. Al-ashabah bil ghair, sekarang yang macam yang kedua, al-ashabah bil ghair. Wahumul ladzina yakununa ashabatan biwasitati ghairihim minal ashabati bin nafsi. Ya, al-ashabah bil ghair ini mungkin yang baru ya, al-ashabah bil ghair. Dari namanya aja kelihatan orang yang dia menerima ashabah bil ghair karena sebab orang lain. Iya kan? Siapa mereka? Wahumul ladzina yakununa ashabatan. Itu orang-orang yang menjadi ashabah penerima sisa biwasitati ghairihim karena sebab perantaraan yang lain. Yaitu karena sebab adanya al-ashabah bin nafas. Karena sebab adanya al-ashabah bin nafas. Atau yang lebih mudahnya definisinya, kullu unsa ashabaha dzakarun. Setiap jenis perempuan yang dia yang dijadikan menerima sisa karena sebab laki-laki. Setiap jenis perempuan yang dijadikan menerima sisa karena sebab adanya laki-laki. Ya. Paham ini? Contoh, dengan contoh akan lebih mudah. Anak perempuan. Anak perempuan kan dia ahlul fard termasuk ya. Tapi kalau ada anak laki-laki, maka dia ashabah bil ghair. Ashabah bil ghair. Kenapa dia disebut ashabah bil ghair? Ya karena perantaraan adanya ashabah bin nafs, saudara laki-lakinya. Iya. Atau karena ada laki-laki yang menjadikannya menerima sisa. Wa hunna arba'un niswah. Ya. Ashabah bil ghair ini semuanya jenisnya perempuan. Jenis apa semuanya? Perempuan. Kalau ashabah bin nafs jenisnya apa? Laki-laki semua kecuali tuan perempuan ya. Ashabah bi al-ghair ini perempuan semua. Al-bintu, contoh ya, ashabah bil ghair. Al-bintu ma'al-ibn. Anak perempuan ketika bergumul dengan anak laki-laki, dia menerima sisa kan? Berarti ashabah dia. Kenapa? Ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah adanya anak laki-laki. Yang anak laki-laki ini ashabah bin nafas, ya kan? Jadi anak laki-lakinya ashabah bin nafas, anak perempuannya apa? Ashabah bi al-ghair, ini ada namanya. Iya. Paham ini? Yang kedua, bintul ibn ma ibnil ibn. Ketika cucu perempuan dari anak laki-laki ya, bertemu dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, ya jelas cucu perempuannya menjadi ashabah. Iya kan? Mewarisi sisa. Kenapa? Karena ada cucu laki-laki. Iya. Kaedahnya di zakari mislu hadzil unsayain, untuk laki-laki dua kalinya perempuan. Kalau ada seorang mati meninggalkan cucu laki-laki dua, cucu perempuan satu. sudah masing-masing cucu laki-laki dua-dua, cucu perempuan satu, berarti aslatnya kan lima, dua per lima, dua per lima, ini seperlima gitu. Saya dilatih aja ya. Ana juga sama. Kalau matematik tidak seperti Pak Nur, ya. Mungkin anak sudah bab kelas yang SD kelas 5 udah bingung gitu. Tapi untuk mengerjakan ini insya Allah sederhana gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga ya. Al-ukhtu syaqiqatu ma'al akh asyaqiq. Saudari perempuan sekandung ini menjadi asobah bil ghair ketika berkumpul dengan saudara laki-laki sekandung. Nah, itu. Yang berikutnya yang keempat, al-ukht li'ab. Saudari perempuan sebapak menjadi asobah bil ghair dengan sebab al-akh li'ab, saudara laki-laki sebapak. Saudari perempuannya asobah bil ghair, saudari laki-lakinya asobah bin nafas. Iya kan? Ya. Dia sih mau ada anak perempuan atau mau ada saudara perempuan atau tidak, ya tetap dia asobah. Iya kan? Jika anak laki-laki ada anak perempuan atau tidak, ya dia tetap asobah. Iya kan? Itu bin nafas. Kalau bil ghair, ya dilihat ada sebabnya enggak. Nah. Yang ketiga, nah ini. Ingat, sudah kita dapatkan asobah berapa? Dua. Yang pertama asobah bin nafas. Orang-orang yang mewarisi sisa karena sendirinya, bukan karena sebab yang lain. Yang kedua, asobah bil ghair, orang-orang yang menerima sisa karena sebab yang lain. Ini jenisnya perempuan semua, asobah bil ghair. Yang ketiga, asobah mal ghair. Ini juga jenisnya perempuan semua. Asobah mal ghair. Apa istilahnya? Asobah mal ghair. Siapa mereka? Wahumul ladzina yarithuna bi ta'sibi ma wujudi ghairihim. Yaitu orang-orang yang mewarisi sisa bersama adanya yang lain. Ya, lihat ada definisi yang lebih rinci ya. Yaitu di sini atau ini yang lebih rinci, kullu unsa yatasiru asobatan bi ijtima'iha ma ukhra wa huma itsnatani minan nisa. Iya. Yaitu setiap perempuan, ini asobah mal ghair ya. Setiap perempuan yang dia menjadi asobah, penerima sisa. Karena dia berkumpul dengan perempuan yang lain. Yang jenisnya beda. Setiap jenis perempuan ya, yang dia berkumpul dengan perempuan tapi jenisnya lain. Ya, ini asobah mal ghair ada dua golongan dari perempuan. Ya. Yang pertama al-ukhtu syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Ini dia mewarisi sisa menjadi asobah mal ghair ketika berkumpul bersama far'in warisin mu'annas, cabang ahli waris perempuan. Seperti ada seorang mati meninggalkan anak perempuan dan saudari perempuan sekandung. Maka anak perempuan kalau satu setengah sisanya buat saudari perempuan sekandung. Nah itu. Berarti kan perempuan bersama perempuan. Iya kan? Ya cuma beda jenisnya. Ini saudara-saudara, ini anak. Atau cucu perempuan berkumpul dengan saudara perempuan sekandung. Cucu perempuannya kalau dua, dua per tiga, sisanya buat saudari perempuan sekandung. Nah itu asbab mal ghair. Yang pertama saudari perempuan sekandung, yang kedua saudari perempuan sebapak. Tergambar kan? Jangan sebapak, kayak apa ya? Jangan sampai itu. Saudari perempuan sebapak berkumpul bersama cabang pewaris yang perempuan. Orang mati meninggalkan anak perempuan dua, juga meninggalkan saudari perempuan sebapak. Maka dua anak perempuan karena dua berapa? Dua per tiga. Sisanya sepertiga buat saudari perempuan sebapak. Gitu. Ini asbab mal ghair. Itu definisinya di atas tadi. Setiap orang-orang yang mewarisi dengan sisa bersama orang lain. Atau lebih rincinya setiap jenis perempuan ia menjadi penerima sisa karena berkumpul dengan perempuan dengan jenis yang lain. Nah, itu sudah gitu aja sudah. Untuk ingat-ingat gitu. Iya. Katanya li qaidatin karena satu kaidah ij'alul akhawati mal banati asobatan. Jadikanlah saudara-saudara perempuan sekandungkah atau sebapakkah ketika berkumpul dengan banat asobah sebagai para penerima sisa. Nah, sudah. Enggak usah buyang-buyang. Salah paham kan? Antum mau diulang-ulang, saya mungkin insya Allah. Ya, insya Allah meskipun gak nyantri, gak mondok, insya Allah bisa. Karena sebagian santri juga, di pondok, kadang dihadapkan dengan ilmu ini, puyeng gitu. Puyeng gitu. Kadang yang lulus beberapa orang, ya, kadang, kalau sekali gak paham, bahas gak paham sekali sudah. Kalau gak paham biasanya itu. bisa setengah-setengah ya. Nah itu kalau sudah terkumpul semua ilmunya, ada pertanyaan apa saja, insya Allah Anda bisa jawab ya. Cukup ya, sudah habis waktunya. Nanti mulai hawa, kita baca persempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.